Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bikman Sirait. Pemuda Indonesia mau kemana? Awas, jangan salah langkah. Jebak narkoba menanti di sana, di sebelah perkelahian yang tak jelas apa tujuannya. Hati-hati, tak kurang korupsi dipajang, yang muda seringkali tergoda. Belum lagi nafsu dunia meliuk-liuk datang mendekat, sangat menyesatkan, tapi memang mengasihkan. Karena itu, pemuda Indonesia, jangan salah arah, tapi bangunlah, ayunkan langkah ke tempat yang semestinya. Pemuda yang menjadi harapan, yang menggilas narkoba, menggantinya dengan olahraga. Pemuda yang jeli, yang tak terlibat pada tawuran, tapi memakai energi yang ada untuk menciptakan perdamaian. Pemuda yang tepat langkah, tak tergiur korupsi tapi menelanjanginya. Tenaga ekstra yang dimilikinya tersalur bagaimana semestinya. Maka dengan demikian, pemuda tak akan pernah dilupakan oleh sejarah. Di tiap zamannya, pemuda dirindu, diharapkan, karena pemuda memang bisa mencipta perubahan. Ayo pemuda Indonesia, tepat langkah, jangan salah arah. Ayo pemuda Indonesia, lakukanlah apa yang semestinya. Menangkan pertandingan, jangan pernah menyerah. Kalah itu biasa. Ulang lagi dan berlatih, kemenangan akan tiba. Panjang masih, langkah demi langkah yang harus diayunkan. Jangan pernah berhenti, walau sejenak saja. Selamat memenangkan pertandingan yang ada. Hai pemuda Indonesia, semoga engkau tepat langkah dan terus melangkah tepat sampai tiba di tempat di mana kita bersama bisa menikmatinya. Indonesia satu, Indonesia tercinta. Bersama saya, Bikman Sirait.